Hikmah hari ini. Satu hari, satu hikmah. Bersama Ustadz Muhammad Syukri. Hikmah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbirul khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulikal mursalin wa ala alihi wa ashabihi salikin, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, sungguh merupakan anugerah Allah kita bisa bersua walau berjauhan dengan harapan sedikit memberi siraman rohani kita di acara hikmah hari ini, yaitu tentang kebiasaan-kebiasaan untuk menyehatkan rohani. Para pendengar yang saya muliakan, untuk kelangsungan hidup, manusia membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani dapat dipelihara dengan memberi makan dan minuman yang sehat dan bergizi yang baik. Sedangkan kesehatan rohani dapat pula dipelihara dengan cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diketahui bahwa manusia dalam arena perjuangan hidup, di samping mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan menggembirakan, juga sering menemui kesulitan-kesulitan dan hal-hal yang kurang menyenangkan, malah kadang-kadang mengecewakan dan menyedihkan. Menghadapi kenyataan yang pahit itu, orang merasa tertekan, guncang, terombang-ambing, kehilangan pegangan, dan sebagainya. Gejolak jiwa yang demikian akan memuncak menjadi putus asa. Tidak berani lagi menghadapi kenyataan hidup. Dapatlah dikatakan bahwa rohani orang tersebut sedang terganggu atau kurang sehat. Para pendengar yang saya hormati, dalam agama Islam diajarkan bahwa manusia selalu hendaknya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya kita memohon segala harapan dan permintaan. Dialah tempat kembali semua persoalan, baik hal-hal yang menggembirakan maupun yang menyedihkan. Cara mendekatkan diri itu bermacam-macam, antara lain melalui sholat sunnah, membaca Al-Quran, berdoa, dan melakukan amal ibadah lainnya. Sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, tetapi tidak diwajibkan, atau sholat yang berpahala bila mengerjakannya dan tidak berdosa bila meninggalkannya. Seperti sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, dan lain-lainnya. Bagi seorang yang melakukan sholat sunnah, telah tumbuh satu kesadaran agama yang mendalam, karena ibadah yang dilakukannya itu bukan didorong oleh satu perintah yang wajib dikerjakannya, tetapi hanya semata-mata didorong oleh keinginan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan sholat sunnah itu, berarti orang yang bersangkutan telah dapat memusatkan perhatiannya kepada Allah, dapat melupakan dan menghilangkan segala suka dan duka yang dihadapi sehari-hari. Hal ini sangat bermanfaat sekali untuk menyehatkan jiwa atau rohani. Para pendengar yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran dengan sepenuh hati dan perasaan akan menimbulkan satu kesejukan dan ketentraman batin. Karena ayat yang dibacakan itu adalah perkataan Allah atau firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia. Di dalam ayat Al-Quran terkandung pengertian dan hikmah yang dalam yang berguna bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para pendengar yang budiman, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan membaca Al-Quran dapat menenteramkan dan menenangkan hati atau jiwa. Segala kegelisahan, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya akan sirna setelah kita membaca Al-Quran dengan penuh perhatian dan khusyuk. Banyak harapan dan keinginan yang belum kunjung tercapai karena berbagai halangan dan rintangan. Semua orang berkeinginan agar segala harapannya tercapai. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa segala harapan tersebut hanya dapat dicapai setelah kita melalui jalan yang menuju atau mendekatinya. Seperti kita ingin lulus ujian atau mendapatkan pekerjaan, harus sungguh-sungguh usaha kita sampai ke titik akhir. Barulah kita berdoa kepada Allah, semoga terkabul. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan atau mengabulkan doa orang yang memohon apabila dia sungguh-sungguh bermohon kepadaku. Dalam berdoa kita merasakan sedang berdialog dengan Allah. Kita merasa dekat kepadanya. Segala pengaduan dan permohonan kita telah disampaikan dengan sepenuh hati. Hal ini dapat menenteramkan jiwa. Para pendengar yang saya muliakan, oleh karena itu marilah kita membiasakan diri untuk melakukan sholat sunnah, membaca Al-Quran, berdoa, dan amal-amal sunnah lainnya. Semoga dengan demikian, kita selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya dapat menenteramkan jiwa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian hikmah hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah hari ini dipersembahkan Suara Jepara.